Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الولد مبخلة مجبنة باب seorang anak itu mabkhalah maknanya adalah yahmil alal bakhli. Iya. Yahmil alal bakhl. Seorang anak itu membawa orang tuanya bersifat bakhil. Pelit. Majbanatun. Maknanya ma yahmil alal jubn. Ya. Ma yahmil alal jubn. Seorang anak itu membawa orang tuanya untuk menjadi penakut. Barakallahu fikum. Baik. Setelah beliau menyebutkan kepada kita ya, beberapa hadis terkait dengan anjuran untuk mengayomi, untuk mengopeni, mengurusi anak-anak kita, kemudian beliau memberikan beberapa hadis, membuat sebuah bab untuk mengingatkan kita. Barakallahu fikum. Iya. Ada beberapa tipe-tipe orang tua yang rasa cintanya kepada anak-anaknya itu overdosis, ya, kelewat batas. Baik. Barakallahu fikum. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, inna min auladikum wa azwajikum fitnah. Sungguhnya anak-anak kalian dan istri-istri kalian itu fitnah bagi kalian. Di antaranya ini, ya. Baik. Anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi bakhil. Ya. Baik. Tidak gampang untuk mengeluarkan uang dari kantongnya. Barakallahu fikum. Ketika dimintai sedekah, ketika ada anjuran sedekah, ayib, sekian banyak alasan dia kemukakan. Ya, kebutuhan anak saya itu demikian, demikian, demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi orang yang sangat bakhil. Ayib. Tidak mau mengeluarkan hartanya dan uangnya dikarenakan kecintaan dia kepada anaknya yang berlebihan. Iya. Dia takut kalau hartanya tadi dikeluarkan sedikit saja, maka beberapa fasilitas atau anggaran yang dia biasa keluarkan untuk anak-anaknya itu akan berkurang. Barakallahu fikum. Dan juga seorang anak itu bisa membuat orang tuanya menjadi majbana. Iya. Membuat orang tuanya menjadi penakut. Barakallahu fikum. Ya. Yang mereka contohkan khususnya ketika dikumandangkan ya, genderang jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Yang tadinya seorang ayah sudah mempersiapkan senjatanya, gitu ya. Pedangnya sudah diasah, Masya Allah. Sing, gitu ya. Dites, wah, langsung darah keluar. Tajam sudah pedangnya. Iya. Kuda-kudanya sudah dikasih makan, tayib, sudah dikasih jamu, dia sudah minum jamu. Sudah siap mau berangkat ini. Tayib. Mau berangkat, bilang sama istrinya, "Sai," gitu ya. "Saya mau berangkat ini. Jihad fisabilillah." Wah, istrinya sudah mulai meneteskan air mata. Masih kuat, ya. "Sudah, tenang saja. Abang pasti pulang." Gitu ya. Hei. Pas dia mau keluar buka pintunya, tiba-tiba anak-anaknya yang dia tinggalkan semuanya menangis, gitu ya. Tersedu-sedu. "Abi," gitu ya. Waduh, barakallahu fikum. Ketika mendengarkan tangisan anak-anaknya, langsung timbul perasaan ragu. Waduh. Iya. Langsung perasaannya terenyuh mendengarkan suara tangisan anak-anaknya. "Jadi gimana kalau saya tewas ini dalam medan tempur? Jadi anak-anak saya itu masih kecil semua." Barakallahu fikum. Dia punya 5 orang anak. Iya. Yang paling kecil umurnya 2 bulan. Di atasnya lagi umur 1 tahun. Di atasnya lagi 2 tahun. Di atasnya lagi 3 tahun. Wah, masih kecil-kecil semua. Dia lihat anaknya, waduh. Mulai ragu. Iya. Wah, istrinya sudah lihat kesempatan, peluang. Suaminya ragu. Sudah langsung, gimana nanti kalau Kang Mas pergi, gitu ya. Siapa yang menanggung beban keluarga? Gimana kalau Kang Mas lama tidak kembali? Kalau wah dan seterusnya, waduh, pusing kepalanya. Barakallahu fiik. Akhirnya apa? Tayib minta izin sama komandan. "Ya, afwan dan saya untuk pertempuran kali ini gak bisa ikut. Ya, saya ingin mengkondisikan rumah terlebih dahulu, biar mapan. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya saya akan ikut perang." Barakallahu fiikum. Majibana. Ya. Jadi anak itu dapat membuat orang tuanya menjadi apa? Penakut. Barakallahu fiikum. Padahal tadinya sudah siap untuk berangkat. Untuk istri masih bisa. Ya. Tayib ditepis. Tapi kalau sudah anak, wah, sudah. Barakallahu fiikum. Banyak yang enggak kuat. Tayyib. Lafaz ini barakallahu fikum itu datang dari hadisnya Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Iya, al-waladu mabkhala majbana. Itu datang dari riwayatnya Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan Al-Hakim menambahkan lafaz majhala Tayyib mahzana. Iya. Majhalah mahzana. Al-Hakim menambahkan lafaz, anak itu dapat membuat orang tuanya apa? Majhalah. Majhul. Hilang. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Yang tadinya orang tuanya rajin mengaji, rajin taklim. Iya. Tayyib. Pernah mondok di pondok pesantren. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dikarenakan setelah itu dia menikah, punya anak yang banyak, barakallahu fikum. Akhirnya apa? Ya sudah. Sibuk ngurusin maisyah keluarganya, akhirnya apa? Majhalah. Di mana si fulan? Iya. Yang dulu itu dikenal sangat rajin belajar, semangatnya menggebu-gebu. Baik, karena anaknya sudah banyak, akhirnya apa? Majhalah. Hilang. Ditelan bumi. Entah kemana ribanya si fulan. Tidak diketahui lagi. Barakallahu fikum. Mahzana. Baik. Anak itu juga membuat orang tua itu menjadi sedih. Barakallahu fikum. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, حدثنا عبد الله ابن صالح أبو صالح sudah lewat terjemahnya ya. Dia ini Katibul Lay, sekretarisnya Imam Lay. Shodukun katsirul auham. Qala haddatsani Al-Lay. Berkata Abdullah bin Salih telah menghabarkan kepadaku Al-Lay. Lay ibnu Sa'ad. Baik. Kunyahnya siapa? Khalid Imam Lay Abul Hari. Iya, Imam. Barakallahu fikum. Qala kataba ilayya Hisham. Berkata Imam Lay telah menuliskan sepucuk surat kepadaku Hisham. Hisham di sini siapa taqiyan? Hisham ibn Urwah. Iya. Taib. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Shu'aib. Ayahnya Hisham. Urwah bin. Bin siapa? Urwah bin. Urwah bin Zubair. Iya. Barakallahu fikum. An Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Hubungan Urwah dengan Aisyah Aba Yazid. Hubungan Urwah ibnu Zubair dengan Aisyah Aba tetangga, ponakan, atau enggak ada hubungan? Yazid. Abu Ibrahim. Hubungan Aisyah dengan Urwah apa? Siapa bibi Urwah? Aisyah bibinya Urwah. Baik, dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Ammah atau khalah? Ammah atau khalah Aisyah ini? Ammah atau khalah? Bahasa Arab ya? Ammah. Iya. Akhtata. Waham-waham. Dia mengatakan bibi dari pihak ibu. Namanya Ammah. Baik. Iya. Tercampur antara al-haq dan al-batil. Barakallahu fikum. Zain. Setuju antum? Bibinya Aisyah ini. Dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Pertanyaannya dari pihak ayah atau dari pihak ibu? Ammah atau kholah? Kholah. Ya, Abu Ibrahim. Kalau ammah itu dari pihak ayah, kalau khalah itu dari pihak ibu. Iya. Yeah. Siapa nama ibunya? Urwah. Asma. Barakallahu fikum. Baik. Qalat Aisyah menyatakan qala Abu Bakar radhiyallahu anhu yauman. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu pada suatu hari. Hubungan Aisyah dengan Abu Bakar apa Abdul Musawwir? Hubungan Aisyah dengan Abu Bakar apa? Aisyah ini siapanya Abu Bakar? Atau Abu Bakar siapanya Aisyah? Abdul Musawwir. Rafif. Oh, jangan ditanya, ini pakar sejarah ini. Siapa Rafif? Taib, ayah dan anak. Iya. Abu Bakar siapa namanya Rafif? Abdullah bin Utsman. Iya. Taib. Barakallahu fikum. Abu Bakar pernah berkata pada suatu hari, wallahi ma 'alal ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Baik. Demi Allah, kata Abu Bakar, tidak ada di atas permukaan bumi ini seorang laki-laki pun yang lebih aku cintai daripada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya ba'da Nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Abu Bakar adalah Umar. Barakallahu fikum. Tayyib. Falamma kharaja raja'. Tatkala Abu Bakar keluar dari rumahnya, beliau kembali. Faqala, dan beliau mengatakan, kaifa halaftu ay bunayya. Abu Bakar menyatakan, bagaimana sumpahku tadi wahai putriku. Abu Bakar berkata kepada Aisyah, ya, bagaimana dengan sumpah yang baru aku ucapkan tadi? Apakah berlebihan kalau aku menyatakan, tayyib, aku sangat mencintai Umar ibn Khattab? Fakultu lahu, maka Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar, ay, tayyib, fakultu lahu alladhi qalahu. Itu maksudnya. Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar sebelumnya. Iya, sama. Jadi, bahwasanya Umar adalah laki-laki yang paling dicintai setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala a'azzu alayya wal waladu al-watta. Jadi, maka setelah itu Abu Bakar menyatakan a'azzu alayya. Iya. Memang Umar itu lebih mulia di hadapanku, wal waladu alwat, tetapi yang namanya anak itu alwat, ai alsaqa bil qalbi. Ya, alsaqa bil qalbi. Baik. Yang namanya anak itu lebih melekat di hati. Paham ya? Memang Umar itu sangat beliau cintai. Namun barakallahu fikum, kecintaan kepada Umar tayyib tidak bisa disamakan dengan kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Iya. Lebih dekat, lebih lekat di dalam hati kecintaan seorang ayah kepada anak-anaknya. Barakallahu fikum. Dan itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Jadi bahwasannya kecintaan orang tua tayyib kepada anak-anaknya itu merupakan perkara yang fitrah. Barakallahu fikum. Tayyib. Hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah yang lain. Tayyib. Yang pertama yaitu masyru'iyatu, disyariatkan bagi kita tayyib untuk menyatakan ya kecintaan kita dengan barakallahu fikum saudara kita yang saleh. Tayyib. Ya. Disyaratkan bagi kita untuk menyatakan tayyib rasa cinta kita kepada saudara kita yang salih, yang taat dalam beribadah. Barakallahu fikum. Ya, inni uhibbuka fillah. Sungguhnya aku mencintai kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu disyariatkan. Barakallahu fikum. Ini untuk memberikan faedah. Barakallahu fikum. Ya. Kepada kita sendiri. Ketika kita menyatakan rasa senang kita, rasa cinta kita kepada orang yang saleh, kepada orang yang taat beribadah kepada Allah, tayyib, itu akan memotivasi kita, akan mendorong kita, tayyib, untuk menjadi orang yang sama seperti dia. Tayyib. Mendorong kita untuk juga bisa menjadi orang yang saleh, iya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengungkapkan ucapan tadi. Barakallahu fikum. Baik, dan juga untuk mempererat hubungan kita dengan orang-orang yang salih. Barakallahu fikum dengan ucapan seperti tadi. Baik. Dan hadis ini menunjukkan barakallahu fikum syiddatu hubbi Abi Bakar li Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini menunjukkan betapa besarnya kecintaan Abu Bakar kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Barakallahu fikum. Iya. Walaupun barakallahu fikum tidak menutup kemungkinan terjadi yang namanya kles, persengketaan, ya, antara Abu Bakar dan Umar. Itu biasa, barakallahu fikum. Dalam yang namanya pertemanan, dalam yang namanya persahabatan, ya, itu enggak mungkin selalu lurus saja, ya. Selalu akur saja. Enggak mungkin, barakallahu fikum. Mesti akan ada yang namanya kles, ya. Akan ada yang namanya kesalahpahaman. Barakallahu fikum. Baik. Namun, yang dicontohkan oleh salaf. Barakallahu fikum. Ketika terjadi kles. Ketika terjadi kesalahpahaman. Ya. Ketika terjadi pertikaian antara kita dan teman dekat kita. Baik. Itu jangan sampai hal tersebut membuat hubungan kita menjadi renggang. Paham kan ya? Baik. Dan kita diharapkan untuk menjadi orang yang lapang dada. Dan kita dianjurkan untuk selalu memberikan uzur, ya, terhadap kesalahan sahabat-sahabat kita. Paham ya? Apapun tindakan yang dia lakukan, kita harus husnuzon, ya, berbaik sangka terhadap teman dekat kita tadi. Barakallahu fikum. Sehingga dengan tindakan seperti itu, persahabatan kita dengan teman dekat kita akan menjadi langgeng. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Pernah disebutkan dalam beberapa riwayat terjadi kles, perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Barakallahu fikum. Namun hal itu tidaklah menghilangkan rasa cinta Abu Bakar terhadap Umar. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat kepada kita. Barakallahu fikum. Itu jangan sampai pertikaian atau perselisihan antara kita dan teman kita itu membuat hubungan kita semakin renggang. Barakallahu fikum. Selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa, telah mengabarkan kepada kami Musa ibnu Ismail Abu Salama at-Tabudzaki al-Minqari ay thiqatun. Sudah lewat terjemahnya, sering namanya disebutkan. Qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun. Berkata Musa, telah menghabarkan kepada kami Mahdi ibnu Maimun. Abu Yahya al-Basri. Thiqatun. Qala haddatsana ibnu Abi Ya'qub. Berkata Mahdi, telah mengabarkan kepada kami ibnu Abi Ya'qub. Baik, nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abi Ya'qub. Sehingga Abu Ya'qub itu adalah nama kakeknya. Iya. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abi Ya'qub. Barakallahu fikum. At-Taimi. Atau At-Tamimi. At-Tamimi. Baik. Siqatun. An ibni Abi Nu'min. Dari ibnu Abi Nu'min. Namanya adalah Abdurrahman. Ya. Abdurrahman ibnu Abi Nu'min al-Bajali. Abul Hakam. Nama kunyahnya Abul Hakam. Baik. Sadukun. Dia adalah rawi yang saduk. Abidun. Dan dia disifati oleh para ulama dengan abid, ahli ibadah. Baik. Digambarkan oleh Bukair ibnu Amir bagaimana ibadahnya ibnu Abi Nu'min. Bukair ibnu Amir mengatakan, lau qila lahu, lau qila lahu, qad tawajjaha malakul mauti ilaika yuridu qabda ruhika, yuridu qabda ruhika, ma kana indahu ziyadatun ala ma huwa fihi minal ibadah. Bukair ibnu Amir mengatakan, lau qila lahu qad tawajjaha malakul mauti ilaika. Seandainya dikatakan kepada Abu Nu'min, ya, wahai Abu Nu'min, malaikat maut sekarang sedang, ya, datang menujumu, tayyib, yuridu qabda ruhika. Malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu. Tayyib. Seandainya dia dapat info, gitu ikhwan ya. Jadi dapat info, tahu kapan malaikat maut itu mau datang. Tayyib. Makana indahu ziyadatun ala ma huwa fihi minal ibadah. Maka dia tidak mampu lagi menambah ibadah yang selama ini dia lakukan. Maknanya memang sudah pol. Iya. Jadi selama ini dia sudah tayyib pol-polan dalam beribadah. Sehingga ketika malaikat maut datang beberapa saat lagi untuk mengambil nyawanya, dia enggak bisa lagi menambah, apalagi yang mau ditambah. Iya. Selama ini sudah apa? Sudah pol dia mengerjakan ibadah yang ada. Sehingga ya, ya enggak ada lagi amalan yang bisa dia tambahkan. Barakallahu fikum. Itu untuk menunjukkan bagaimana ibadahnya ibnu Abi Nu'min yang sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Disebutkan barakallahu fikum Ibnu Abi Nu'min ini pernah datang menasihati Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Seorang panglima perang yang sangat kejam, berdarah dingin. Baik. Dinasihati oleh Ibnu Abi Nu'min barakallahu fikum. Ya, akan kezaliman yang dia lakukan kepada kaum muslimin dan para ulamanya. Baik. Hajjaj tersinggung. Dia enggak mau menerima nasihat Ibnu Abi Nu'min. Akhirnya apa? Tangkap orang itu. Ya. Tangkap, disekap, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang gelap. Iya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Barakallahu fikum. Disekap di sana dalam waktu yang cukup lama. Setelah 15 hari, tayyib, maka Hajjaj menyuruh sebagian pasukannya untuk membongkar kamar tadi yang sudah dikunci dari luar, tayyib, untuk diambil bangkainya kemudian dikuburkan. Pas dibuka, barakallahu fikum, ya, mereka terkejut mendapati Ibnu Abi Nu'min itu sedang berdiri dalam mengerjakan sholat. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dalam waktu 15 hari dia bisa bertahan hidup. Baik. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa cahaya. Barakallahu fikum. Tapi beliau memiliki makanan yang lain. Iya, makanan rohani. Barakallahu fikum. Ibadahnya lah yang membuat beliau semakin bertambah kuat. Barakallahu fikum. Akhirnya sama Hajjaj, sir haitsu syi'ta. Sudah, kamu pergi kemana saja yang kamu suka. Dai. Barakallahu fikum. Enggak mau urusan sama orang seperti itu. Itu untuk menunjukkan bagaimana kuatnya ya ibadah beliau. Dai. Ibnu Abi Nu'min. Barakallahu fikum. Dai. Al-muadzin yuadzin awalan. Baik, kita lanjutkan. Qala kuntu syahidan Ibnu Umar. Ibnu Abi Nu'min mengatakan, saya pernah menyaksikan Ibnu Umar. Id sa'alahu rajulun an damil ba'udah. Ketika beliau ditanyakan oleh seseorang tentang darah nyamuk, ya, baik, yaitu darah nyamuk yang mengenai tubuh, barakallahu fikum, baik. Dalam riwayat yang lain, dalam keadaan dia ihram, ya, apa hukumnya orang yang membunuh seekor lalat? Ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Ibnu Umar ditanya, wahai Ibnu Umar, apa hukum ya darah yang mengenai kita dari darah nyamuk, ya. Misalnya antum sedang sholat atau habis wudu, ada nyamuk yang hinggap di tubuh antum, antum pukul, ada darahnya. Ya. Apakah batal wudu dengan sebab demikian atau bagaimana? Tayyib. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar ditanya tentang seorang yang muhrim. Ya, seorang yang sedang ihram naik haji membunuh seekor lalat. Ya, padahal orang yang haji dilarang untuk membunuh. Tayyib. Apa hukumnya? Faqala, maka Ibnu Umar bertanya, mimman anta? Pertanyaannya agak sedikit tinggi. Ya, kamu dari mana? Pertanyaannya sudah aneh soalnya. Jarang-jarang ada yang tanya tentang hal sekecil itu. Ya, hal seremeh itu. Ini mesti dari Tayyib, sebuah tempat yang juga dikenal dengan seperti itu, ya. Jadi sering bertanya tentang hal-hal yang Tayyib tidak pernah ditanyakan oleh salaf yang lainnya. Kamu dari mana? Kata Ibnu Umar. Faqala min ahli Iraq. Wah, saya dari Iraq. Wahai Ibnu Umar. Wah, benar ternyata dugaan Ibnu Umar ya. Iraq ini memang mambaknya, sumbernya barakallahu fikum orang-orang yang kayak gini. Jadi, beliau mengatakan langsung disemes sama Ibnu Umar. Faqala unzuru ila hadza. Coba kalian lihat orang satu ini. Yas'aluni andamil ba'udah. Dia bertanya kepada saya tentang darah nyamuk. Waqad qatalu ibnan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ya. Tayyib, penduduk Irak inilah yang membantai Tayyib putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan adalah cucu beliau yaitu Al-Husain. Ya. Di tanah Karbala. Peristiwa terbunuhnya Al-Husain di tanah Karbala. Barakallahu fikum. Itu dilakukan oleh orang-orang Irak. Itu hardikan Ibnu Umar kepada orang ini. Kok bisa-bisanya kamu bertanya tentang darah nyamuk yang sangat remeh. Namun kalian tidak mempermasalahkan tentang peristiwa pembantaian Al-Husain Ibnu Ali. Barakallahu fikum. Samitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma raihanayya minad dunya. Ya, mereka berdua Al-Hasan dan Al-Husain adalah raihanayya, maknanya raihan itu maknanya adalah kullu ma taba rihuhu minan nabat. Ya, kullu ma taba rihuhu minan nabat, yaitu tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma yang harum. Ya. Wangi. Jadi wewangian yang berasal dari tumbuh-tumbuhan itu namanya raihan. Barakallahu fikum. Maknanya ucapan beliau di sini, kenapa Rasul menggambarkan Al-Hasan dan Al-Husain itu seperti ya harum-haruman, annahuma mimma akramani Allahu wa habbani bih, bahwasannya tayyib dengan keduanya lah Allah Subhanahu wa taala memuliakan aku tayyib. Dan Rasul sangat sering ya disebutkan dalam beberapa riwayat beliau menciumi Al-Hasan dan Al-Husain barakallahu fikum. Dalam sebagian riwayat ada Al-Aqra ibn Habish melihat Rasul kok sangat sering sekali menciumi cucunya. Ya. Dalam keadaan Al-Aqra memandang tindakan seperti ini mengurangi kewibawaan kalau seorang kakek itu menciumi cucunya. Barakallahu fikum. Dan dia mengatakan, saya itu punya 10 orang anak. Tidak pernah satu pun di kalangan mereka yang saya cium. Tidak ada. Maka Rasul mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak mau menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Barakallahu fikum. Tayyib. Menunjukkan apa, ikhwan? Kedudukan tayyib Al-Hasan dan Al-Husain begitu tinggi di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, huma sayyida sabab ibni Adam fil jannah. Keduanya itu adalah tokoh dari para pemuda di dalam jannah. Ayuhan ya. Namun di sini orang Irak ini ya, kok bisa-bisanya tidak mempermasalahkan pembunuhan Al-Husain tayyib, namun dia mempermasalahkan darah seekor nyamuk. Barakallahu fikum. Adapun syahid dari hadis pada ucapan huma raihanayya, ya, Al-Hasan dan Al-Husain itu tayyib orang yang sangat beliau cintai. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah sampingan dari hadis ini, barakallahu fikum, cukup banyak. Tayyib. Yang pertama adalah yajibu takdim ma huwa awkad alal mar'i min umuri dinihi. Ya. Yajibu taqdim ma huwa awkad 'alal mar'i min umuri dinihi. Wajibnya seseorang mendahulukan perkara yang lebih ditekankan tayyib dari urusan-urusan agamanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, seperti orang tadi ditegur oleh Ibnu Umar. Mereka meremehkan darahnya manusia, namun memperhitungkan darah seekor nyamuk. Ini menunjukkan apa, Ikhwan? Akal mereka itu sudah terbalik. Ikhwan ya, harusnya apa? Darah manusia yang lebih mereka perhitungkan daripada darah seekor lalat atau nyamuk. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faidah, barakallahu fikum, tayyib, bolehnya menggunakan istilah ibn untuk cucu. Ya, tayyib. Yajuz itlaqul ibn, tayyib, alal hafid. Boleh menggunakan istilah anak untuk cucu. Maknanya boleh bagi seorang mengatakan cucunya itu adalah anaknya sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan di dalam hadis ini terdapat fihi ima'un ila jafa ahlil Iraq wa ghalabatil jahli alaihim. Ya. Di dalamnya terdapat isyarah kekakuan orang-orang Irak dan tayyib ghalabatul jahli, kebodohan yang mendominasi di sana. Barakallahu fikum. Tayyib. Walaupun di sini bukan berarti tidak ada para ulama dari negeri Irak. Barakallahu fikum. Ya. Namun cukup banyak begitu penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari negeri Irak. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikenal sebagai Mamba'ul Fitan. Iya. Negeri munculnya fitnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Apakah malaikat itu makan seperti manusia? Wallahu a'lam. Iya. Bolehkah bermubahalah kepada orang yang menyimpang seperti sururi setelah semua cara ditempuh? Ini perkara yang harus dijauhi. Ya, itu dinasihatkan oleh para ulama. Itu bukan cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Apakah diwajibkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah? Fi khilaf. Barakallahu fikum. Tayyib. Dengan khilaf yang ada, insyaallah akan kita bahas dalam pelajaran fikih. Apakah ada batasan dalam mengucapkan astaghfirullah? Maksudnya, batasan apa? Bagaimana cara kita memerojaah pelajaran yang telah banyak kita dapatkan? Di samping itu, kita juga harus memerojaah Al-Quran yang telah kita hafal. Antum menggunakan waktu-waktu yang biasa dilalaikan oleh para talabah. Barakallahu. Untuk menghafal Al-Quran itu antum gunakan waktu-waktu, barakallahu fikum, ketika menunggu iqamah. Ya, itu bisa dimanfaatkan. Paham ya? Kan cukup lama menunggu imam datang, terkadang 15 menit, itu lumayan. Ya. Dalam setiap sholat 5 waktu, barakallahu fikum. Baik. Begitu juga ba'da tayyib, sholawat, ya, yang tidak ada dars padanya, Barakallahu fikum. Sebenarnya kalau seorang talib itu mau benar-benar insaf, ya, benar-benar serius, banyak waktu luang yang bisa dia dapatkan untuk memurojaah Al-Quran. Barakallahu fikum. Apa hukum melindungi pelaku dosa besar karena takut dengan pelaku dosa tersebut akan dizaliminya? Kalau memang dia dalam keadaan mukroh yang benar-benar terpaksa, ya, maka tidak masalah. Barakallahu fikum. Baik. Namun apabila dia masih memiliki peluang cara untuk menghindari dari melindungi orang tersebut, maka itu yang dia lakukan. Ayuhan ya. Baik. Untuk kisah meninggalnya Al-Husain, panjang ya kawan ceritanya. Gak mungkin kita kisahkan sekarang. Apakah ada nabi yang bernama Ezra? Wallahu a'lam. Apa hukum memakai sarung lebih tinggi sedikit dari setengah betis? Ya, memakai sarung lebih dari setengah betis. Ya, selama tidak membuka auratnya, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Ya, taib. Namun ditinjau dari sisi yang lain, kepantasan, taib, itu juga harus Anda perhitungkan. Ya, antum seorang talibul ilmi, safar dalam keadaan seperti itu, kira-kira apa penilaian orang ikhwan? Ini orang santri apa orang senewan? Ya, tak? Safar kemana-mana pakai sarungnya di atas betis. Barakallahu fikum. Paham ya? Baik. Itu sudah membuat pemandangan tidak sedap dan akan memberikan kesan negatif kepada para penuntut ilmu. Paham ya? Sehingga walaupun hukum asalnya boleh-boleh saja, ini yang harus sering kita ingatkan kepada para talabah, Anda juga harus memperhatikan penampilan Anda ketika keluar. Paham? Baik. Anda itu sedang membawa nama baik bukan hanya pondok pesantren, tapi juga nama baik orang-orang yang tayyib konsentrasi dalam menuntut ilmu. Paham ya? Jangan kita mencoreng, ya, tayyib nama baik Islam, nama baik para thullabul ilm dengan tindakan-tindakan kita yang tidak senonoh. Paham ya? Sehingga ketika keluar, penampilan juga harus tetap diperhatikan. Paham Yuhan ya? Kesantunan, sopan santun dan yang lainnya, kepantasan itu juga harus diperhatikan. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menghilangkan rasa jenuh dan bosan? Ya, caranya dengan mengganti. Ya. Baik, sejenak. Barakallahu fikum. Apa yang biasa kita, aktivitas yang biasa kita kerjakan. Di antara yang disarankan oleh mereka para ulama dengan membaca biografi para ulama, membaca buku-buku sejarah, taib, dan bidang-bidang studi yang lainnya. Ya, yang menarik untuk dibaca, yang penting jangan komik sama koran. Barakallahu fikum. Itu enggak bikin tambah fresh, tapi bikin tambah butek suasana. Apakah ketentuan ketika seorang hendak mengucapkan kecintaan kepada saudaranya? Yang dicontohkan oleh Rasul, ya, inni uhibbuka fillah. Dan yang disebutkan oleh Abu Bakar, barakallahu fikum. Sebatas itu, ya. Tidak lebih, barakallahu fikum. Yang terakhir ada salam dari Akhuna Abu Zikri untuk segenap asatidah dan para santri Darul Hadis Al-Bayyinah, terkhusus untuk Bapak. Alaika wassalam. Wallahu ta'ala amsuab. Antahibihil qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadlalu barakallahu fikum.